Hai, selamat tengah malam. Kembali lagi bersama saya Willy Ardan dan kamu lagi mendengarkan podcast Lewah Tengah Malam. Ya, gak harus upload episode barunya setiap tengah malam ya. Ya, emang sekarang ini lagi moodnya lagi semangat banget. Di saat sekarang lagi isolasi diri, lagi social distancing, jadi bakal cepet nih episode-episode baru dan juga cerita-cerita yang menarik yang bakal aku share ke teman tengah malam. Dan kali ini aku gak sendirian, ada cewek manis yang biasa suka ngikut kemanapun aku berada. Halo teman tengah malam, ini pertama kali buat Rachel Bedu. Kalau dari namanya sendiri udah bisa ketebak bakal banyak cerita-cerita mistik bisa dibilang. Tapi juga kadang-kadang cerita sejarah, terus juga cerita dari teman tengah malam yang sudah kirim di willy13@gmail.com dan juga creepypasta. Hari ini kita mau cerita-cerita pendek. Cerita pendek berarti yang singkat-singkat tapi agak-agak Nah, jadi buat teman tengah malam, dengarkan Willy sama Rachel bakal membacakan ada beberapa creepypasta. Ceritanya juga gak kalah seram, dan langsung aja dimulai dari Rachel dulu deh. Aku adalah tukang umpet terhebat dalam permainan petak umpet. Aku hanya pernah ditemukan sekali, dan setelah itu mereka tidak pernah lagi menemukanku. Gokil banget, ngerti gak? Itu artinya dia hilang. Wih, itu dia kemana? Itu biasa sih, yang lebih sering apa sih, disembunyiin setan gitu loh. Biasanya kalau orang-orang Makassar, mereka tuh bilangnya iya diumpetin gitu sama barang-barang halus gitu, Will. Serem banget kan, pendek tapi nyeremin. Iya bener, harus gak sih denger malam Jumat? Nggak harus dengerin malam Jumat, kalau nggak berani dengerin lewat tengah malam, subuh. Gitu, subuh aja gitu ya, biar ada temennya gitu. Oke, up next, aku cerita creepypasta yang kedua. Aku pilih ya, karena ini banyak banget. Aku lagi sendirian di rumah, dan saat itu juga lagi asik bersih-bersih. Ketika aku berjalan ke atas menuju ke lantai dua, tepatnya ke loteng, mendadak aku mendengar suara anak kecil berkata, "Kak, istirahat sebentar, terus main sama aku yuk." Oh my God, kebayang tiba-tiba muncul anak kecil ngajak kamu istirahat gitu ya. Iya, kalau lucu gitu ya, biarpun lucu, enggak deh, makasih ya dek. Udah siap, creepypasta yang ketiga? Boleh. Kamu yang pilih ceritanya, mau yang mana bebas. Bebas ya. Aku merayap ke atas ranjang di mana suamiku sedang tertidur pulas. Aku mencium keningnya dan mengucapkan selamat tidur. Kemudian ponselku menyala karena ada pesan yang masuk. Di mana pesan itu dari suamiku yang mengabarkan kabar kalau dia tidak pulang sampai besok pagi. Oh my God. Oh my God. Ini siapa? Terus siapa yang aku cium keningnya? Ini ditambah backsound ini gak kalah horor banget yang kalau kamu dengerin lewat tengah malam. Next. Malam itu aku kebagian shift malam sendirian. Gedung berlantai 10, tidak ada siapa-siapa. Lebih tepatnya memang sendirian. Saya memperhatikan ke layar monitor keamanan karena tugas saya sebagai seorang security. Mendadak di layar monitor terlihat wajah di dalam gudang menatap ke arah kamera CCTV, lebih tepatnya langsung menatap ke arah saya. Oke, ini satu lagi ya. Kau berbaring dengan kakimu menggantung di samping ranjang, dan tiba-tiba sebuah tangan menarik kakimu. Jangan sampai pernah. Nah, kita tutup deh dengan satu lagi creepypasta yang terakhir dari aku. Yes. Buat teman tengah malam. Aku selalu mengira kucingku mengalami gangguan penglihatan. Karena kenapa? Aneh. Pandangannya selalu menatap ke arah aku. Terus dan terus setiap saat. Hingga suatu hari aku menyadari bahwa ternyata yang kucing aku pandang selama ini adalah sesuatu yang ada di belakangku. Nah, gimana nih Rachel, masih mau jadi teman tengah malam gak buat berbagi creepypasta yang lain lagi? Kalau soal ditanya mau-mau, tapi ketakutannya luar biasa sekali ya. Hilo. Oke, kalau gitu buat teman tengah malam jangan lupa ya, buat kami yang belum follow podcast Lewat Tengah Malam langsung di follow. Nanti bakal muncul juga Rasel, teman-teman yang lainnya juga, teman-teman tengah malam, buat ngeramein podcast ini. Sekali lagi buat teman tengah malam, kita bakal menemani kamu yang lagi begadang, yang lagi pulang tengah malam. Itu juga ada lagunya, Wil. Begadang jangan begadang. Ini lama-lama jadi podcast komedi nanti. Thank you banget sekali lagi buat teman-teman tengah malam. Nanti bakal kasih tahu lagi next episode apa yang bakal kita share ke kamu. Jangan lupa teman tengah malam, cek di belakang kamu.